Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'd. Kita masih pada bab yang ke-13 dari kitab Al-Mu'amalat tentang Asy-Syuf'ah dan Al-Jiwar. Kita masuk pada masalah yang keempat dari bab ini. قال المؤلفون حفظهم الله تعالى المسألة الرابعة مسألة كمبات في الطرقات terkait jalan. Di sini beliau akan menyebutkan beberapa hukum yang bersangkutan dengan jalan, adab-adab terkait penggunaan jalan. Al-awwal yang pertama, la yajuzu mudayaqatul muslimina fi turuqatihim. Tidak boleh membuat sempit jalan-jalan kaum muslimin disebabkan oleh perbuatan kita. Tidak boleh melakukan suatu perbuatan apapun bentuknya yang membuat sempit jalan, yakni jalan umum. Asalnya yang kedua, la yajuzu an yuhditha fi mulkihi ma yudayiqu at-tariq. Tidak boleh membangun di tanahnya sendiri hal-hal yang bisa membuat sempit jalan. Tadi yang pertama beliau sebutkan, tidak boleh membuat sempit atau melakukan perbuatan yang menyebabkan sempitnya jalan. Nah, jalan itu punya hak yang harus dipenuhi. Jangan sampai disebabkan oleh perbuatan kita maka orang lain terganggu. Juga di sini beliau sebutkan, tidak boleh membangun di tanah sendiri, walaupun di tanahnya sendiri, tetapi dia membangun, membuat suatu bangunan atau yang semisalnya, yang menyebabkan sempitnya jalan, yang menyebabkan sempitnya jalan tersebut. Seperti misalnya di depan pekarangannya dia buat kandang ayam, atau dia buat garasi makan jalan. Walaupun itu tanahnya, tetapi terlampau jauh dia mengambil bagian tanahnya sampai menyebabkan membangun sesuatu yang menyebabkan sempitnya jalan. Ini juga hukumnya haram, tidak boleh. Ini perbuatan dharar, mengganggu kaum muslimin. Atau meletakkan kendaraannya di jalan yang bukan tempat parkir yang menyebabkan sempitnya jalan, ini juga tidak boleh. Yang ketiga, ats-tsalits, la yajuzu an yattakhidha mawqifan lidabbatihi aw sayyaratihi bi tariqil marrah. Seseorang tidak boleh untuk menjadikan jalan itu sebagai tempat hewan tunggangannya, tempat dia meletakkan hewan tunggangannya atau sayyaratih, kendaraan mobilnya, di jalan atau di jalan yang dilewati oleh orang-orang yang berlalu lalang. Nah, kesimpulannya di sini beliau menyebutkan bahwa tidak boleh seorang itu melakukan suatu perbuatan yang apapun bentuknya yang menyebabkan sempitnya jalan dari lewatnya berlalu lalangnya manusia. Ini merupakan adiyah, mengganggu dan termasuk dharar, membuat dharar terhadap kaum muslimin. Tetapi jika di sana ada kebiasaan atau ada adah yang berlaku di tengah-tengah mereka, seseorang meletakkan kendaraannya, mobilnya di depan rumahnya yang dengan syarat yang tidak membuat sempit jalan. Sudah menjadi kebiasaan misalnya dalam suatu daerah. Seorang meletakkan kendaraannya di depan rumahnya, tapi dia letakkan di pinggir mepet dan tidak sampai memakan jalannya. Atau jika tetangganya sudah tidak ada, atau tetangganya jika sudah ada kendaraan di depan rumahnya, maka dia mencari tempat yang lain, tidak ditutup di depan rumahnya, diletakkan kendaraannya juga. Jika ada yang sudah berlaku, namun dengan syarat tidak sampai menyempitkan jalan, maka ini boleh. Tapi jika kebiasaan itu sampai menyempitkan jalan dan jalan sehingga tidak bisa digunakan, atau seorang terganggu dengan adanya kendaraan-kendaraan yang seperti ini, maka ini tetap hukumnya haram. Terdapat adiyah terhadap manusia. Arabi, yang keempat dari poin ini, qala at-tariq haqqun lil jami', bahwa jalan itu merupakan hak untuk seluruh semuanya, untuk semua orang yang lewat. Jalan itu milik bersama, hak semua orang yang melewati, maka dia punya hak untuk melewati jalan tersebut. Fatajibul muhafadzatu alaih, maka wajib untuk menjaga jalan itu. Min jami'i ma yadurrul marratu alaih, dari hal-hal yang bisa memberikan madarat bagi orang yang lewat pada jalan tersebut. Jadi jalan itu beliau sebutkan bahwa jalan itu merupakan tempat yang umum. Semua orang punya hak melewati tempat tersebut. Maka haram hukumnya untuk meletakkan sesuatu yang bisa memudaratkan, dan mengganggu orang-orang yang lewat di jalan itu. Kawad'il mukhallafati wal qama'im fihi, seperti seseorang meletakkan atau membuang sampah di jalan, ini hukumnya haram. Wal qama'im wa nahwu dzalik, meletakkan sampah di jalan atau kotoran dia letakkan di jalan, ini tidak boleh. Atau yang semisalnya, yang bisa mengganggu orang-orang yang lewat, meletakkan barang yang bau di depan rumah atau di pinggir jalan, ini tidak boleh. Li'anna imatatal adha 'anit tariqi syu'batun min syu'abil iman, karena sungguhnya menyingkirkan gangguan dari jalan itu merupakan syu'bah, bagian dari keimanan, merupakan bagian dari keimanan. Artinya, apabila menyingkirkan gangguan itu merupakan bagian dari keimanan, maka meletakkan gangguan itu merupakan menunjukkan kurangnya iman seseorang. Berarti, orang yang meletakkan gangguan di jalan, maka menunjukkan kurangnya keimanan dia. Itulah beberapa poin yang beliau singgung terkait masalah at-tariq. Maka jalan itu punya hak, maka haram hukumnya seorang meletakkan hal-hal yang bisa mengganggu lancarnya jalan itu. Kecuali jika ada uruf, dengan syarat uruf tersebut tidak sampai mengganggu. Dengan syarat uruf yang berlaku, kebiasaan yang berlaku tidak sampai mengganggu orang yang lewat. Tapi kita masuk pada bab yang berikutnya. Al-bab al-rabi ashar, bab yang ke-14 dari kitab al-mu'amalat. Al-wadi'atu wal-itlaf, barang titipan, dan al-itlaf, dan kerusakan atau ganti rugi dari kerusakan yang ada. Al-wadi'ah, yaitu barang titipan. Masalatul ula, ta'rifuha wa adillatu mashru'iyyatiha, definisi tentang al-wadi'ah dan dalil tentang syariatnya. Ta'rifuha, definisinya, al-wadi'atu hiya aynun yadha'uha malikuha aw na'ibuhu 'inda man yahfadhuha bila 'iwadin. definisi al-wadi'ah adalah ainun, adalah barang yang di suatu barang, ain suatu barang, yadha'uha malikuha, yang diletakkan oleh pemiliknya, au naibuhu atau wakilnya, inda man yahfadhuha, kepada orang yang akan menjaganya, bila iwadin, tanpa upah. Orang yang menjaganya ini dia menerima penitipan barang tersebut tanpa dia diberi upah. Ini namanya disebut wadiah. Kalau ada upah, maka namanya ijar. Namanya sewa. Sewa jasa. Ada pun wadiah, maka titipan atau barang yang ditaruh oleh pemiliknya kepada orang yang akan menjaganya tanpa ada upah yang diterima oleh orang yang menjaga barang tersebut. Ini namanya wadiah. Dan barang tersebut tidak digunakan dan tidak diambil manfaatnya. Hanya sekedar titipan, dia berkewajiban untuk menjaganya saja. Dan tidak dia manfaatkan. Kalau dia manfaatkan, maka yang namanya ariyah. Ada bahasan yang lain lagi yang disebut ariyah. Ariyah itu barang pinjaman. Barang pinjaman. Jadi barang itu dititipkan ke dia dan dia boleh mengambil manfaat darinya. Dia naiki, dia gunakan. Tetapi asalnya masih tidak rusak. Barangnya tidak rusak. Bendanya masih ada. Tidak berubah. Hanya saja dia mengambil manfaat darinya. Ini namanya ariyah. Tetapi kalau barangnya itu rusak. Barangnya itu bisa rusak. Dan dia gunakan dan dia rusak. Maka ini namanya qard. Ini namanya qard. Apa itu qard? Seperti misalnya mata uang. Titipan mata uang. Dia gunakan uang tersebut. Bendanya rusak, bendanya hilang, tapi dia menjamin. Dia menggantinya nanti di saat orangnya meminta kembali, maka dia ganti. Ini namanya qard. Jadi ada qard, ada wadiah, ada ariyah, ada ijarah. Maka wadiah itu adalah suatu barang yang dititipkan. Dan orang itu tidak mengambil manfaat darinya. Dan barang itu tidak rusak. Dan tanpa ada upah. Tanpa ada upah padanya. Tanpa ada upah padanya. Ini definisi al-wadi'ah. Ini barang yang ditaruh oleh pemiliknya kepada orang yang akan menjaganya tanpa upah. Atsani yang kedua, adillatu masyru'iyyatiha, dalil tentang syariatnya. Hal aslu fiha qawluhu ta'ala, asalnya adalah firman Allah Azza wa Jal, falyu'addil ladzi tumina amanatahu. Maka hendaklah orang yang dipercaya menunaikan amanahnya. Wa qala Allah Ta'ala, dan juga Allah berfirman, inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menyampaikan amanah itu kepada pemiliknya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, addil amanata liman i'tamanak wa la takhun man khanak. Tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayaimu. Dan janganlah kau mengkhianati orang yang berkhianat kepadamu. Kata Rasul, tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayaimu. Orang itu menitipkan barangnya kepadamu, dan dia percaya kepadamu. Maka tunaikanlah amanah tersebut, dan janganlah kau mengkhianati orang yang pernah mengkhianatimu. Qala wa li'anna ad-darurata wal hajata da'iyatun lil ida', dan juga dikarenakan kebutuhan itu sangat mendesak, keperluan itu sangat mendesak untuk itu. Ini untuk seorang terkadang butuh untuk menitipkan barangnya kepada orang lain untuk menjaganya. Sehingga syariat tentang wadiah ini disyariatkan secara dari Al-Qur'an, Al-Kitab, dari ayat yang tadi kita baca, falyu'addil ladzi tumina amanatah, dan juga dari hadis Rasul alaihi salatu wassalam untuk menunaikan amanah. Dan juga berdasarkan ijma', para ulama sepakat tentang syariatnya al-wadi'ah. Para ulama sepakat tentang syariatnya al-wadi'ah. Kenapa? Karena kebutuhan yang mendesak. Setiap orang butuh, dan terkadang, dan tidak semua orang itu mampu untuk menjaga barangnya sendiri. Maka terkadang atau bahkan sering seseorang itu butuh, dia menitipkan barangnya kepada saudaranya, kepada orang lain untuk menjaga barangnya. Sehingga ini hukumnya masyru' dan boleh. Dan boleh. Kemudian terkait hukum, belum akan menyebutkan di sini terkait hukum menerima barang titipan. Apa hukumnya? Apakah dianjurkan bagi dia atau tidak? Maka beliau jelaskan di sini hukumnya. Qala faman wajada fi nafsihi al-qudrah. Barang siapa yang mendapati dirinya mampu. Faman wajada fi nafsihi al-qudrah. Barang siapa yang mendapati dirinya mampu. Ala hifzil amanah. Untuk menjaga amanah yang diembankan kepadanya. فَإِنَّهُ يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يَقْبَلَ الْوَدِيَعَةِ. Maka dianjurkan baginya untuk menerima barang titipan tersebut. Jika dia mendapat dirinya mampu untuk menjaga barang ini dan dia tidak khawatir khianat terhadap barang tersebut dan dia mendapat dirinya mampu untuk itu, maka dianjurkan bagi dia untuk menerima barang titipan tersebut. Kenapa? Karena ini merupakan bentuk ta'awun, membantu, tolong menolong di atas kebaikan. Membantu saudaranya. Allah dan Rasulullah alaihi wasallam bersabda liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah alaihi salatu wasallam, wallahu fi auni al-'abd ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Dan Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu senantiasa menolong saudaranya. Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba itu selalu menolong saudaranya. Dan juga ini termasuk ta'awun halal birri wa taqwa. Maka dia mendapatkan pahala atas perbuatannya ini. Dia mendapatkan pahala atas perbuatannya. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berbuat baiklah kalian. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Termasuk perbuatan baik yaitu dia menjaga barang saudaranya. Ini kapan disyariatkan seseorang menerima dan menerima barang titipan ini kapan disyariatkan? Ketika seseorang mendapat dirinya punya kemampuan dan dia merasa aman terhadap barang tersebut. Namun beliau melanjutkan, qala amma idza alima, adapun idza alima min nafsihi adamul qudrah. Adapun jika seseorang mendapati dirinya tidak mampu, tidak punya kemampuan. Ala hifdzil wadi'ah, untuk menjaga barang titipan ini. Fa innahu la yajuzu lahu qabuluha, maka tidak boleh bagi dia untuk menerima barang titipan tersebut dan tidak disyariatkan bagi dia untuk menerimanya. Tidak disyariatkan bagi dia untuk menerimanya karena ini akan menjerumuskan dia kepada perbuatan khianah atau menjerumuskan dia kepada perbuatan dosa, menyanyiakan amanah. Dia sudah tidak mampu, dia paksakan diri, hakikatnya dia merugikan saudaranya. Maka ketika dia mendapat dirinya tidak mampu untuk ditip barang yang besar seperti ini, atau kurang nyaman, atau tempatnya yang kurang pas jika dia menerima barang yang seperti ini, tidak aman di tempatnya, maka tidak boleh bagi dia menerima barang tersebut. Dan jika dia tetap memaksakannya, dalam keadaan dia tidak mampu, maka dia berdosa. Maka dia berdosa jika terjadi kerusakan, dia bertanggung jawab atas hal tersebut. Ini adalah terkait hukum menerima barang titipan. Kapan dianjurkan dan kapan tidak dianjurkan. Asalnya dianjurkan karena ini merupakan perbuatan ihsan, perbuatan baik. Merupakan perbuatan at-ta'awun dan juga menolong saudaranya. Wallahu fi a'udil 'abd, dan Allah itu senantiasa menolong hambanya selama hamba tersebut berada dalam pertolongan, selalu menolong saudaranya. Namun itu apabila dia merasa mampu untuk menjaga amanah ini. Jika tidak, maka tidak boleh. Dan tidak disyariatkan bagi dia untuk menerimanya. Al-masalah tsaniyah, masalah yang berikutnya, yang kedua. Syaratu sihhatiha. Syaratu sihhatiha. Syarat sahnya wadiah. Syarat sahnya al-wadiah. An takuna min jaizit tasarrufi limithlihi. Akad ini dilakukan, harus dilakukan oleh pihak yang boleh bertindak pada harta yang semisalnya. Pada harta yang semisalnya. Akad ini dilakukan hanya oleh pihak yang boleh bertindak pada harta yang semisalnya. Falau awda'a insanun jaizu tasarrufi ma lahu 'inda saghirin aw majnunin aw safihin fa atlafahu fala dhaman. Seandainya ada seseorang, seandainya ada orang yang boleh bertindak, ada orang dewasa yang boleh bertindak pada hartanya, dia meletakkan hartanya itu, dia titipkan kepada anak kecil. Au majnun, atau dia titipkan kepada orang gila. Au safih, atau dia titipkan kepada orang yang tidak bisa mengurus harta. Fa'atlafahu. Kemudian, ternyata orang yang dititipi ini, yang statusnya itu gila, atau anak kecil, atau orang yang tidak bisa ngatur harta, yang tidak bisa menjaga harta, ternyata dia merusak hartanya. Dan dirugikan hartanya, fala dhaman, maka orang itu tidak bertanggung jawab. Orang yang menerima titipan itu tidak bertanggung jawab. Kenapa? Karena statusnya dia adalah orang yang bukan ahli dalam bertindak. Karena statusnya dia bukanlah orang yang ahli dalam bertindak. Jadi siapa orang yang boleh melakukan akad ini? Hanyalah orang yang ahli dalam bertindak. Boleh dia bertindak pada perbuatan tersebut. Maka tidak ada tanggung jawab. Tidak perlu dia mengganti rugi. Dikarenakan yang salah adalah orang yang menitipkan barang itu kepada mereka. Litafridihi, karena kelalaian dia. Dia lalai, kesalahan dia. Dia menitipkan barangnya bukan kepada orang yang ahli dalam bertindak. Maka beliau menyebutkan syarat sahnya akad ini adalah, yaitu sama-sama orang yang boleh bertindak. Sehingga jika ada salah satu pihak yang menyerahkan barang itu kepada pihak yang tidak berhak untuk bertindak pada barang, kemudian terjadi kerusakan, maka tidak ada jaminan. Karena apa? Karena dia yang salah. Kenapa dia meletakkan barangnya di tangan anak kecil? Kenapa dia titipkan barangnya kepada orang gila? Sudah tahu tidak punya akal, sudah tahu orang ini tidak mampu, tetap dititipkan barang. Rusak barang itu, berarti dia sendiri yang salah. Dia sendiri yang salah. Tetapi sebaliknya, wa in auda'a as-saghiru wa nahwuhu ma lahu 'inda akhar. Akan tapi apabila ada anak kecil atau yang semisal anak kecil seperti orang tadi, yakni orang yang tidak bisa fihi, orang yang tidak bisa mengatur keuangannya, dia letakkan, dia titipkan hartanya kepada orang lain yang jaizu tasarruf, orang yang bisa bertindak pada harta. Kepada orang yang dewasa yang bisa bertindak, yang bisa mengurus harta, dia titipkan. Anak kecil ini menitipkan barangnya kepada dia. Saral wadi'u dhaminan. Maka pihak penitip atau pihak yang dititipi, al-wadi, yaitu pihak yang dititipi, yang memegang titipan, dia bertanggung jawab jika terjadi kerusakan. Lita'addihi bi'akhdihi, karena dia sendiri yang salah, dia sendiri yang mengambilnya. Jadi gambaran sebaliknya dari yang pertama tadi. Gambaran yang sebaliknya dari yang pertama. Yaitu anak kecil menitipkan barangnya kepada orang besar untuk dijaga. Orang besar ini mampu menjaga orang yang ahli dalam bertindak. Maka rusak barang itu, karena maka akan rusaklah barang tersebut. Apakah dia bertanggung jawab? Jawabnya bertanggung jawab. Bertanggung jawab karena dia adalah orang yang bisa bertindak. Berbeda jika yang memegang titipan itu adalah orang yang tidak bisa bertindak, seperti anak kecil tadi. Tapi inilah syarat sahnya akad al-wadiah. Ya, syarat sahnya al-wadiah. Jadi al-wadiah itu ada tiga rukun atau ada tiga pihak. Atau dua pihak. Dengan barangnya ada tiga mungkin. Al-wadiah itu untuk barangnya. Al-wadiah itu barang yang dititipkan, itu namanya al-wadiah. Al-mudi' dalam bahasa Arab, al-mudi' dengan mengkasrah huruf dal, itu artinya pemilik barang yang menitipkan. Pemilik barang yang menitipkan itu disebut al-mudi'. Al-mudi' yaitu yang menitipkan barang, pemilik barang. Dan ada lagi yang ketiga adalah al-muda'. Al-muda' yaitu orang yang memegang barang titipan tersebut, yang menerima barang titipan, dan dia menjaga barang titipan itu disebut al-muda atau al-mustauda. Al-mustauda yang menjaga barang titipan. Jadi al-mudi' itu yang meletakkan barang titipan, dia pemiliknya, dia yang nitip. Adapun al-muda' maka dia yang menerima, dia yang menjaga barang tersebut. Masalah ketiga, masalah yang ketiga, fil ahkamil muta'alliqati bil wadi'ah, hukum-hukum terkait al-wadi'ah. Al-awwal, al-wadi'atu amanatun fi yadil mustaudi'. Al-mustaudi' sama maknanya dengan al-muda'. Al-wadi'atu amanatun fi yadil mustaudi', fi yadil mustaudi'. Al-wadi'ah, barang titipan itu merupakan amanah di tangan orang yang memegang titipan, di tangan orang yang memegang titipan. Fala dhamana 'alaihi in lam yufarrid, maka tidak ada dhaman, tidak ada tanggung jawab bagi dia jika terjadi kerusakan selama dia tidak lalai. Selama dia tidak lalai. Li'annaha amanatun, karena barang titipan itu merupakan amanah. Kasairil amanat, sebagaimana amanah-amanah yang lain. Nah, beliau sebutkan di sini bahwa barang titipan itu jika terjadi kerusakan pada barang titipan, maka di sini dilihat apakah pihak pemegang titipan ini sudah menunaikan yang wajib. Jika sudah, maka tidak ada ganti rugi. Dia tidak bertanggung jawab atas kerusakan yang ada. Namun jika dia melakukan tafrid, kelalaian, tidak melakukan yang wajib, maka di sini dia harus bertanggung jawab apabila terjadi kerusakan. Dititipi barang, dia letakkan bukan pada tempatnya. Dia letakkan bukan pada tempatnya. Barang berharga, emas misalnya, ditaruh di atas meja, ditaruh di atas lemari, tidak dikunci, hilang, rusak, hilang emasnya, maka dia bertanggung jawab karena dia lalai. Dia tidak menunaikan yang wajib. Qala wal aminu la yadman illam yata'adda, dan al amin, orang yang dipercaya. Siapa itu yang dipercaya? Yani orang yang memegang barang titipan. Orang yang memegang barang titipan ini disebut al amin karena dia orang yang dipercaya. Dia itu tidak bertanggung jawab, la yadman, tidak bertanggung jawab illam yata'adda, selama dia tidak melampaui batas, selama dia tidak melanggar. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan sabda Rasul alaihi salatu wasallam, la dhamana ala mu'taman. Tidak ada dhaman, tidak ada ganti rugi, dan tidak ada tanggung jawab bagi orang yang dipercaya. Dengan syarat selama dia tidak melakukan kelalaian dan tidak melanggar. Jadi ada yang namanya disebut, ada istilah at-ta'addi wa at-tafriid. Apa itu ta'addi? Ta'addi itu melakukan yang diharamkan. Melakukan yang tidak boleh dia lakukan. Ini dinamakan ta'addi, melampaui batas. Adapun tafriid, tafriid itu meninggalkan yang harusnya dia lakukan. Meninggalkan yang wajib itu disebut tafriid. Ta'addi misalnya, seorang itu ta'addi. Barang titipan, dia gunakan, dia manfaatkan tanpa izin. Tidak boleh. Dia melakukan sesuatu yang tidak boleh dia lakukan. Ini namanya ta'addi. Barang titipan, dia pinjamkan kepada orang lain lagi. Dia titipkan kepada orang lain. Tanpa ada uzur, dia kasih orang lain untuk pakai. Ini namanya melampaui batas. Dia melakukan yang tidak boleh dilakukan. Terjadi kerusakan. Wajib mengganti. Wajib. Tanggung jawab dia atas perbuatannya. Kenapa? Karena dia melakukan ta'addi. Melakukan sesuatu yang tidak boleh dia lakukan. Tafriid itu kelalaian. Apa itu tafriid? Tidak melakukan yang wajib. Tidak melakukan yang harus dia lakukan. Dikasih titipan barang. Seperti tadi, dia letakkan di sembarang tempat. Tidak dijaga. Ini tafriid, terjadi kerusakan, bertanggung jawab. Karena dia lalai. Tidak melakukan yang wajib. Tidak melakukan yang wajib. Jadi orang yang memegang barang titipan ini, selama dia tidak melakukan ta'addi dan tafriid, dan terjadi kerusakan, maka dia tidak menjamin atas kerusakan tersebut. Selama dia tidak melakukan ta'addi dan tafriid, kemudian terjadi kerusakan, maka tidak ada tanggung jawab atas dia. Contohnya, misalnya, rumahnya dimasuki maling, dirampok, hartanya diambil, sampai barang titipannya juga dirampas, diambil. Maka di sini tidak bertanggung jawab di atas hilangnya dan rusaknya barang itu. Terjadi musibah, kebakaran, hilang hartanya semua, beserta barang titipan-titipan orang hilang. Maka dia tidak bertanggung jawab atas hal itu. Berdasarkan sabda Rasul alaihi salatu wasallam, la dhamana ala mu'tamin, tidak ada tanggung jawab, tidak ada ganti rugi bagi orang yang dipercaya. Dan juga Allah berfirman, ma 'alal muhsinina min sabil, ma 'alal muhsinina min sabil, tidak ada alasan apapun untuk menyalahkan orang yang berbuat baik. Tidak ada alasan apapun untuk menyalahkan orang yang berbuat baik. Dia sudah berbuat baik. Sudah menunaikan yang wajib yang harus dia lakukan. Terjadi kerusakan. Bukan atas kehendak dia. Dan bukan karena kelalaian dia. Dia sudah menunaikan yang harus dia lakukan. Terjadi kerusakan pada barang itu. Maka tidak bisa kita salahkan. Allah berfirman, ma 'alal muhsinina min sabil. Orang yang sudah menjaga barang kita itulah orang yang berbuat baik kepada kita. Maka tidak ada alasan apapun untuk menyalahkan dia. Namun di sana ada sebuah permasalahan. Nah, sehingga dengan ini juga, asalnya ucapan yang lebih kuat itu dari pihak al-amin, orang yang dipercaya. Jika orang yang dipercaya itu mengaku dan mengatakan bahwa barangnya rusak tanpa sengaja dan tanpa kelalaian dia, maka asalnya ucapan dia lebih kuat daripada ucapan yang lain. Misalnya jika dia mengatakan barangnya rusak, saya sudah menaruh di tempat ini, dirampok, hilang barangnya, rusak barangnya. Dia sudah menunaikan yang wajib dan dia tidak lalai dari menjaga barang tersebut. Maka dia mengatakan demikian. Kemudian pemilik barang mengatakan, tidak, kamu lalai, tidak menjaganya, berselisih, mereka berselisih. Satu mengatakan demikian dan demikian, maka pendapat yang lebih kuat adalah pihak orang yang memegang barang titipan tersebut, yaitu Al-Amin. Al-Amin, orang yang dipercaya yang memegang barang titipan ini, lebih kuat ucapan dia daripada ucapan orang yang lain. Karena dia Amin, orang yang dipercaya. Kecuali dalam satu keadaan. Kecuali dalam satu keadaan apabila kondisi itu mendustakannya. Apabila kondisi mendustakannya. Asalnya dia tidak perlu mendatangkan bukti bahwa barangnya hilang. Tidak perlu asalnya. Cukup dengan pengakuan dia, sudah cukup. Barangnya rusak, barangnya hilang. Dengan pengakuan dia dan dengan sumpahnya itu sudah cukup menguatkan ucapan dia. Dan tidak perlu dia mendatangkan bukti. Tidak perlu dia mendatangkan bukti. Kecuali dalam satu keadaan, apabila kondisi itu mendustakannya. Yani al-waqi', yani gambaran kenyataan, apabila kondisi kenyataan dan hakikatnya itu, hakikat itu mendustakan. Mendustakan pengakuan dia. Misalnya seorang mengaku bahwa barangnya, seorang yang memegang barang pinjaman, dia mengaku bahwa rumahnya terbakar, hilang barangnya. Rumahnya terbakar, juga terbakar barangnya. Tetapi dilihat, ternyata rumahnya enggak kebakar. Rumahnya tidak terbakar. Ini kondisi mendustakan ucapan dia. Maka di sini dia harus mendatangkan bukti. Mana buktinya? Mana bukti rumahnya terbakar? Ini kalau kondisi itu mendustakan dia, maka dia harus mendatangkan bukti. Tetapi asalnya selama kondisi tidak mendustakan dia, maka asalnya ucapan dia itu lebih kuat daripada ucapan yang lain. Dan sebagaimana mengatakan, apabila barang titipan itu hilang atau rusak, jika beserta dengan barang dia juga ada yang hilang, ada yang rusak, maka di sini dia tidak menjamin. Tetapi jika yang hilang itu hanya barang titipannya saja, maka dia menjamin. Maka dia menjamin. Namun kesimpulannya bahwa ucapan yang lebih kuat adalah ucapan Al-Amin, orang yang memegang barang titipan ini. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW tadi, la dhamana 'ala mu'tamin, menunjukkan bahwa dia lebih kuat. Tidak ada tanggung jawab bagi orang yang dipercaya jika terjadi kerusakan. Karena orang yang dipercaya tentunya dia, kita percaya terhadap dia. Dia menjaga barang tersebut dan dia mengambil barang itu dengan, dan dia meyakini bahwa dia mampu untuk menjaganya. Terjadi kerusakan bukan atas kesalahan dia. Maka tidak ada tuntutan bagi dia untuk mengganti rugi. Taibatsan yang kedua, idza ta'adda 'ala al-wadi'ah aw farrada fi hifdhiha, apabila pemegang titipan melakukan pelanggaran terhadap barang titipan, aw farrada fi hifdhiha, atau dia lalai dari menjaganya, fa innahu yadhmanuha idza talifat, maka dia wajib menjaminnya dan mengganti rugi apabila terjadi kerusakan. Li'annahu mutlifun lima li ghairihi, karena hakikatnya dia merusak harta orang lain. Hakikatnya dia merusak harta orang lain. Jadi kaidahnya, selama dia tidak ada ta'adi dan tafrid, maka asalnya dia tidak bertanggung jawab dan tidak ada jaminan atas dia. Dia harus menjamin barangnya, tidak. Selama tidak ada ta'adi dan tafrid. Namun jika sebaliknya, jika ada ta'adi, ada kesengajaan, unsur kesengajaan, dia melakukan pelanggaran, tidak menunaikan yang wajib dia lakukan. Aw farrat, lalai dia dari menjaganya, terjadi kerusakan, maka di sini dia harus menjamin. Dia harus mengganti rugi. Kenapa? Karena dia hakikatnya merusak barang orang lain. Hakikatnya dia merusak barang orang lain yang dia diberi amanah untuk menjaganya, tetapi dia tidak menjaga. Dia diberi amanah untuk menjaganya, tetapi tidak menjaga. maka hakikatnya dia merusak barang orang lain. Maka harus mengganti. Ats-tsalits yang ketiga, yajibu 'alal mustaudi'i hifdzul wadi'ah fi hirzi mithliha 'urfan. Wajib bagi pemegang titipan untuk menjaga barang titipan. Fi hirzi mithliha 'urfan. Di tempat terjaga, di tempat yang terjaga menurut kebiasaan 'urf yang berlaku. Menurut 'urf yang berlaku. Wajib bagi seorang yang memegang barang titipan untuk menjaga barang tersebut di tempat yang terjaga menurut 'urf yang berlaku. Setiap barang punya 'urf masing-masing. Setiap barang punya 'urf penjagaannya yang berbeda-beda. Misalnya hewan, bagaimana 'urf menjaga hewan itu seperti apa? Penjagaan terhadap hewan itu seperti apa? Di tali, ditaruh di kandang, mungkin di sebagian tempat cukup di tali, sebagian tempat harus dimasukkan di kandang, atau 'urf pada kendaraan, bagaimana bentuk penjagaan pada kendaraan, misalnya di tempat yang aman, di daerah yang aman, mereka punya kebiasaan, kendaraan itu biasa diparkir di depan rumahnya tanpa harus masuk garasi, tanpa harus ditutup. Maka di sini 'urf itu berlaku. Namun di daerah yang lain tidak sembarang, kurang aman meletakkan barang atau kendaraan, tidak diletakkan di depan rumah, harus ditaruh di dalam, ditutup pintunya, dipagar, dikunci. Maka ini sesuai dengan 'urf yang berlaku, sesuai dengan 'urf yang berlaku. Jadi kita harus menjaga barang titipan tersebut sesuai 'urf yang berlaku, seperti apa penjagaan yang berlaku secara 'urf di tempat itu. Ini wajib. Jika dia tidak menjaganya sesuai 'urf yang berlaku, terjadi kerusakan, maka dia tanggung jawab. Tapi jika dia sudah menjaganya secara 'urf yang sudah berlaku di tempat itu, terjadi kerusakan, maka dia tidak bertanggung jawab. Maka wajib untuk menjaga barang titipan tersebut di tempat yang terjaga menurut 'urf yang berlaku. Barang yang berharga tentunya 'urf penjagaannya tidak seperti barang yang tidak berharga. Misalnya soal emas, berlian, barang yang mewah. 'Urfnya, kebiasaannya barang yang mewah seperti itu diletakkan di tempat yang aman, yang terkunci, yang aman dari jangkauan anak-anak, dari jangkauan maling, tertutup, rapat. Ini 'urf yang berlaku. Maka jika dia sudah meletakkan pada tempatnya, terjadi kehilangan, kerusakan, tidak bertanggung jawab. Tapi jika dia hanya letakkan di atas, di dalam laci meja, atau di atas, tanpa dikunci dan seterusnya, maka hakikatnya dia lalai, tidak menunaikan yang harus dia kerjakan, tidak menunaikan yang wajib. Lianna Allah Azza wa Jalla amara bi ada'il amanati ila ahliha, karena Allah Azza wa Jalla memerintahkan untuk menunaikan amanah itu, menunaikan amanah kepada pemiliknya. Wala yumkinu dzalika illa bihifdhiha, dan tidak mungkin seseorang bisa mengembalikan barang titipan amanah itu kepada pemiliknya kecuali dengan cara penjagaan terhadapnya. Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita untuk mengembalikan barang yang diamanahkan kepada kita kepada orang pemiliknya, kepada pemiliknya. Orang itu menyerahkan amanahnya kepada kita. Dan Allah memerintahkan kita untuk mengembalikannya kepada pemiliknya. Bagaimana mungkin kita bisa mengembalikan barang itu kepada pemiliknya kalau kita tidak menjaganya? Maka harus dengan cara menjaganya. Walianal maqsud min al-ida'i al-hifdz, dan juga dikarenakan tujuan dari titipan, barang titipan itu dititipkan kepadanya itu tujuannya adalah untuk dijaga. Wal wadi'u multazimun bidzalik. Orang yang memegang titipan barang ini, dia sudah menyanggupi di awal. Dia menyanggupi bahwa dia akan menjaganya. Fa illam yahfadha, apabila dia tidak menjaganya, lam yaf'al maltazamahu, maka hakikatnya dia tidak melakukan apa yang telah dia sanggupi. Maka dia tidak menunaikan janji yang telah dia sanggupi di awal. Sehingga dengan itu dia harus menjamin atas kerusakan yang ada. Ar-rabi' yang keempat, yajuzulil mustawdi'i an yadfa'al wadi'ah ila man yahfadhu maluhu ila man yahfadhu malahu adatan ila man yahfadhu malahu adatan ka zawjatihi wa 'abdihi wa khazinihi wa khadimihi. Yajuzulil mustawdi', boleh bagi orang yang memegang barang titipan, boleh bagi dia untuk menyerahkan ayat fa'al wadiyah, untuk menyerahkan barang titipan itu ila man yahfadhu malahu kepada pihak yang biasa menjaga hartanya. Boleh dia menyerahkan barang titipan ini kepada pihak yang biasa menjaga hartanya. Adatan, secara uruf, secara adah. Seperti apa? Kazaujati, seperti istrinya, keluarganya yang biasa menjaga hartanya. Wa abdih, atau budaknya, hambanya. Wa khazinih, atau penjaga harta dia. Misalnya dia orang yang mampu, ada penjaga hartanya. Wa khadimih, atau pelayannya. Nah, uruf itu berlaku bahwa seorang biasa menyerahkan dan menyimpan barangnya melalui mereka. Maka boleh, apabila dia mendapat barang titipan, maka dia mengatakan kepada istrinya, tolong ini simpankan bersama dengan barang kita. Atau kepada pelayannya, atau kepada penjaga hartanya, masukkan barang ini ke tempat penyimpanan barang kita. Jaga barang ini. Dia boleh menyerahkan penjagaan itu kepada orang-orang yang biasa menyimpan harta dia. Karena ini sudah berlaku uruf seperti itu. Wa in talifat indahum, dan jika terjadi kerusakan di tangan mereka, yakni di tangan orang yang biasa menjaga barang dia, di tangan istrinya atau di tangan pelayannya, di tangan penjaga hartanya, min ghairi ta'addin wala tafrid, tanpa ada ta'addin wala tafrid, tanpa ada pelanggaran dan kelalaian, fala dhamana 'alaihim, maka mereka tidak bertanggung jawab atas kerusakan dan kehilangan tersebut. Maka mereka semua tidak bertanggung jawab atas kerusakan dan kehilangan barang tersebut. Kenapa? Karena orang itu tidak melanggar. Dan juga dikarenakan al-urf, kebiasaan itu berlaku bahwa seseorang itu menyerahkan hartanya kepada orang yang biasa dia serahkan untuk menjaga barangnya. Maka di saat dia menitipkan barangnya kepada mereka, hakikatnya dia juga menjaganya. Hakikatnya dia itu juga menjaga barang tersebut dengan cara seperti dia menjaga hartanya. Sebagaimana dia menjaga hartanya, dia orang sibuk misalnya. Apabila dia letakkan di rumah, tidak ada yang menjaganya, mungkin bisa hilang. Maka dia memintakan keluarganya untuk menjaga barang tersebut. Atau memintakan kepada pelayannya, atau kepada penjaga hartanya untuk menyimpannya. Maka hakikatnya dia sudah menunaikan yang wajib. Dia sudah menunaikan yang wajib untuk menjaga harta itu. Jika terjadi kerusakan, maka mereka semua, baik orang yang diberi amanah atau para penjaganya, mereka tidak menjamin. Tidak menjamin kerusakan tersebut. Baik. Itulah poin, beberapa poin yang kita ambil di pelajaran kali ini. Masih tersisa poin-poin yang lain terkait hukum-hukum al-wadiah. Kita lanjutkan pada pertemuan akan datang, bismillah. Ila huna, sallallahu alaihi wasallam, baraka ala nabiyyina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.